Mungkin bang kowe ora iso ngerti kahanane, mending adewe bubar wae. Saya suwe aku berjuang tinggo bertahan, terima ngalah aku nyerah kutu pasrah. Nangis aku nangis batinku koyo diiris, cukup semene wae aku ngapoti koe. Trimo mundur timbang loro ati, ati wes ajot koe ra peduli. Trimo ngalah aku wes ra betah, lupakan semua cerita, semoga kau baik-baik saja. Ora iso ngerti kahanane.